طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، terkait pertanyaan audio ke-11, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati Ustaz dan tim Al-Bidayah. Amin. Bagaimana tata cara berdoa dengan bertawassul pada amal soleh? Kemudian, yang banyak dilakukan saudara Muslim dengan ziarah ke makam-makam orang soleh dan berdoa ataupun ibadah di sana, apakah pelakunya langsung Allah tetapkan sebagai pelaku syirik? Dan bila mereka tidak mengetahui ini adalah kesyirikan dan menganggap ini adalah kebaikan, tetap dikatakan berbuat syirik atau bid'ah jika berlangsung hingga meninggal, maka mati dalam kesyirikan? Ini banyak pertanyaan dalam satu pertanyaan. Yang pertama, cara berdoa atau lebih tepatnya bertawassul dengan amal soleh. Maksudnya bertawassul itu menjadikan amal soleh sebagai wasilah dia ketika dia meminta sesuatu kepada Allah. Menjadikan amal soleh sebagai wasilah, sarana dia saat dia meminta sesuatu kepada Allah. Garis bawahi ya, kepada Allah mintanya. Jadi amal soleh itu disebut-sebut amal solehnya dia, bukan amal solehnya orang lain. Misal, dia merasa pernah berbuat sesuatu yang ketika itu dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dan perbuatannya adalah perbuatan yang baik, ya, baik menurut syariat. Contohnya misalnya nih, dalam hadis Nabi kan disebutkan ada tiga orang terjebak dalam gua. Yang satu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya sampai-sampai dia biarkan anak, apa, dia nomor dua kan anak-anaknya yang menangis kelaparan karena susu yang dia perah hari itu biasanya dia berikan dulu ke orang tuanya, tapi dia pulangnya agak kemalaman sehingga orang tuanya sudah tidur. Dia tidak berikan susu itu kepada anaknya, tetap dia tunggu sampai orang tuanya bangun bisa minum susu dulu baru dia berikan kepada anaknya, walaupun anaknya itu semalaman nangis-nangis minta susu. Dan yang dia harapkan dalam melalui amalan dia ini semata-mata Allah SWT. Nah, ketika dia berdoa kepada Allah, dia berkata, ya Allah, kalau memang amalku ini amal yang engkau terima, adalah amal yang engkau ridhoi, maka kabulkan hajatku, maka beri aku jalan keluar dari masalah ini. Seperti itulah misalnya. Atau misalnya dia punya amal soleh, dia habis sholat, ya, sholat malam dengan khusyuk. Setelah sholat malam, dia mengatakan, ya Allah, seandainya sholat malamku ini adalah sholat malam yang engkau terima, maka sembuhkan penyakitku. Ini salah satu contoh tawassul dengan amal soleh. Bisa juga dengan sedekah yang pernah dia lakukan, atau wakaf, atau infak, atau apa saja di antara amal-amal soleh yang itu memang disyariatkan dalam Islam. Dia bisa menyebutkan amal soleh itu di, atau menyisipkan amal soleh itu saat dia berdoa kepada Allah. Jadi berdoanya tetap kepada Allah. Adapun yang ziarah ke makam kalau tujuannya adalah untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, ya, maka itu dianjurkan. Hanya saja seringkali yang dijumpai itu adalah hal-hal yang tidak disyariatkan saat berziarah, seperti mengkhususkan hari tertentu atau bulan tertentu atau makam tertentu untuk diziarahi, ya, seperti jauh-jauh dari suatu daerah mengadakan tur hanya untuk ziarah orang-orang yang diklaim sebagai wali. Ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur itu ziarah kubur aja secara umum, tidak perlu mengkhususkan hanya kuburan fulan atau kuburannya yang ini atau pada bulan ini atau pada bulan itu, karena tujuannya adalah bukan orangnya tapi mengingat kematian. Orangnya sama, nggak bisa apa-apa, semuanya sudah mati, orang-orang yang sudah mati itu nggak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi mau menolong orang lain. Ya, jadi nggak boleh ada permintaan sedikit pun kepada orang yang sudah mati. Kalau ada permintaan yang ditujukan kepada orang yang sudah mati, itu namanya syirik. Itulah yang disebut dengan syirik. Ya, diminta-mintai. Orang sudah mati kok diminta-mintai. Apalagi yang diminta itu, permintaannya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Ini adalah jelas sekali merupakan kemusyrikan. Persis seperti syiriknya orang-orang yang ada di masa Rasulullah SAW. Orang-orang jahiliyah. Itu akidah mereka itu adalah meyakini bahwasanya berhala-berhala itu hanyalah simbol saja sebetulnya. Berhala itu simbol dari orang-orang yang soleh, yang pernah hidup sebelum itu. Dan mereka menjadikan orang-orang soleh itu perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Terkadang yang diminta itu bukan berhalanya, tapi Allah yang dimintai, hanya saja mereka mintanya dekat-dekat dengan berhala. Dekat dengan berhala, supaya berhalanya itu menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Terkadang seperti itu. Sering bahkan mereka melakukan kemusyrikan dengan asumsi seperti itu. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, kemudian dia melakukan ritual-ritual ibadah di dekat kuburan dengan harapan orang yang sudah mati itu memintakan syafaat untuk mereka, atau dengan harapan orang-orang yang sudah mati itu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, maka inilah syirik, inilah hakikat syirik. Sebagaimana yang sudah kita bahas di surat Yusuf, surat Yunus ayat 18, Allah menjelaskan itu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum syai'an wa la yadurruhum. Mala yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengabdikan diri mereka kepada apa-apa yang tidak ada manfaatnya kepada selain Allah, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah yang selain Allah ini enggak bisa memberikan manfaat maupun mencelakai mereka. Terus tujuannya apa? Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pihak-pihak yang kami harapkan syafaatnya nanti di hadapan Allah. Ini adalah ibadahnya orang-orang musyrik. Kalau dia nggak tahu itu syirik dan menganggap itu sebagai kebaikan, apakah tetap dikatakan berbuat syirik atau bid'ah? Iya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan yang perbuatan mereka yang jahil itu tetap dianggap sebagai syirik. Di surat Fussilat misalnya, Allah mengatakan, atau surat Fatir, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Mereka yang kalian panggil-panggil dalam doa kalian selain Allah itu sejatinya tidak memiliki apapun. Hatta itu hanya sebatas selaput pembungkus biji kurma, ya, kulit arinya biji kurma. Biji kurma itu masih ada manfaatnya, ditanam bisa tumbuh. Kurmanya jelas manfaatnya, tapi ini selaput pembungkus bijinya ini enggak jelas manfaatnya apa, itu pun mereka tidak memiliki. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalaupun kalian panggil-panggil mereka yang selain Allah itu, mereka enggak akan mendengar panggilan kalian. Orang mati kok dipanggil-panggil enggak akan dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai pun mereka bisa mendengar, mereka enggak akan bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari, menyalahkan perbuatan syirik kalian itu. Jadi Allah sendiri yang menyebut minta kepada selain Allah, padahal yang dimintai itu tidak bisa mewujudkan hal tersebut, atau permintaannya adalah permintaan yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, tapi yang dimintai adalah selain Allah, itu namanya perbuatan syirik. Kalau dia berkeyakinan yang dia mintai bisa mengabulkan, bagaimana? Itu keyakinan batil. Yang namanya keyakinan batil tidak bisa merubah sesuatu yang batil menjadi hak. ya, seperti keyakinan batil orang yang menganggap matahari sebagai dewa, matahari sebagai Tuhan, itu batil. Walaupun dia meyakini itu benar, tapi itu batil. Tetap saja kebatilan itu kebatilan. Dugaan bahwa kebatilan itu adalah benar itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sehingga dugaan-dugaan dia, bahwasanya dia ini melakukan sesuatu yang merupakan amal soleh, itu tidak ada manfaatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna fil ard walakin la yash'urun. Di surat Al-Baqarah bagian-bagian awal Allah mengatakan, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka akan membantah, loh yang kami lakukan ini kebaikan. Ya, mereka mengira perbuatan syirik mereka adalah perbuatan yang baik. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, justru mereka lah pelaku kerusakan itu yang sesungguhnya. Hanya saja mereka tidak menyadari. Jadi tidak sadar bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang rusak, yang buruk, itu tidak akan mengubah, tidak akan merubah status perbuatannya. Bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan buruk, perbuatan sesat, perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ya, jadi itu tidak akan berubah dengan adanya kejahilan mereka terhadap status perbuatan mereka. Hanya saja, apakah kalau mereka mati, mati di atas kesyirikan, ya zahirnya seperti itu. Zahir perbuatannya adalah dia mati di atas perbuatan syirik. Tapi dia dianggap kafir atau tidak, ini ada pembahasan tersendiri. Apakah kejahilannya itu benar-benar kejahilan, bukan karena dia tidak mau belajar, masa bodoh? Apakah kejahilannya itu karena dia tinggal di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh dakwah, ataukah sudah ada yang menjelaskan tapi dia tidak mau menerima, dia lebih senang mengamalkan tradisi nenek moyangnya, ataukah ada syubhat, ada orang yang dia anggap sebagai panutan yang membenarkan sehingga dia terjebak, terkecoh oleh orang tersebut dan lain-lain. Ini ada proses, tapi yang jelas perbuatan itu perbuatan syirik. Ya, orang yang sampai matinya seperti itu berarti dia mati dalam keadaan syirik. Naudzubillah, terancam dia dengan dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah, bahkan bisa menjadikan dia tidak mungkin masuk neraka. Tapi untuk menyatakan fulan itu memang pasti kafir, kekal di neraka, ini bukan wewenang kita, ini ada proses. Atau orangnya sudah meninggal bagaimana? Ya sudah, serahkan nasibnya kepada Allah, jangan diikuti. Ya, kita yang masih hidup ini kita harus mengambil pelajaran. Jadi tidak boleh kita mengikuti hal-hal seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan orang yang benar-benar soleh untuk dimintai doa sebagai tawasul, atau kadang memintai air doa kepada orang soleh tersebut? Karena di zaman sekarang banyak yang menganggap bahwa misal si fulan alim soleh, tapi kita tidak tahu apakah si fulan tersebut benar-benar seorang yang alim. Ya memang, ini pertanyaan yang bagus. Dan sebetulnya, walaupun kita diperbolehkan minta doa dari orang soleh yang masih hidup, yang mendengar permintaan kita, alias orangnya ada di depan kita, atau kita bisa hubungi dia dengan alat telekomunikasi, ya, walaupun itu dibolehkan, tapi itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Justru yang dianjurkan itu orang minta langsung kepada Allah. Karena apa? Karena berdoa, salah satu yang mempengaruhi terkabulnya doa adalah ketulusan dan keikhlasan orang yang berdoa tadi. Makin tulus dia dalam doanya, makin dia itu mengemis-ngemis kepada Allah karena dia sangat membutuhkan pertolongan Allah itu, maka makin besar potensi doanya dikabulkan. Nah, tentunya yang paling faham terhadap kondisi kita, kondisi orangnya, seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sehingga orang harusnya, seseorang itu lebih intens dia memanjatkan doa kepada Allah. Walaupun sekali lagi ya, saya tidak katakan bahwa minta didoakan itu sesuatu yang haram, tidak boleh. Ya. Tapi ya, jangan menjadikan itu sebagai kebiasaan sehingga dia sendiri malah malas untuk berdoa untuk dirinya sendiri atau malas mendoakan diri dan keluarganya. Jangan, justru banyak-banyaklah dia berdoa untuk dirinya, karena doa itu ibadah. Ketika dia sendiri yang berdoa, dia yang tercatat mendapat pahala. Tapi kalau dia minta orang lain untuk mendoakan, orang lain yang dapat pahala. Dan belum tentu orang lain itu serius dalam mendoakan, karena kan itu bukan kepentingan dia, itu kan untuk orang lain. Tapi ketika itu untuk dirinya sendiri, dia akan lebih serius. Jadi itu yang kita harus fahami. Lagi kita nggak tahu siapa yang benar-benar soleh, ya. Karena soleh itu terkait dengan diterima atau tidaknya amalan dia, ikhlas apa tidaknya dia beramal. Ya, kita hanya bisa menilai berdasarkan zahir, dan ke zahir itu mungkin saja tidak sesuai dengan batin. Itu yang kita harus fahami. Pertanyaan yang ketiga, apabila bertawasul dengan amal soleh ketika berdoa, apakah pahala amal soleh tersebut kelak akan berkurang di akhirat karena pernah digunakan untuk bertawasul? Tidak, sejauh yang saya tahu itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Karena dia gunakan amal solehnya untuk beramal soleh, untuk doa. Dia tidak meniatkan amal solehnya itu untuk mendapatkan nilai-nilai dunia sedikit, secara khusus tidak. Tapi dia gunakan sebagai bagian dari doanya. Sedangkan doa itu sendiri adalah ibadah amal soleh. Dan yang dia minta dalam doanya kan bisa saja itu perkara yang berkaitan juga dengan akhirat, seperti minta keselamatan, minta kesehatan agar tetap bisa beribadah, minta panjang umur dalam ketaatan. Ini kan sesuatu yang nilainya ibadah juga. Jadi tidak bisa langsung dinyatakan bahwa setelah digunakan untuk tawassul hilang pahalanya atau berkurang. Enggak seperti itu. Yang penting saat dia mengamalkan amalan itu, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Setelah dia beramal dengan tujuan yang ikhlas, ketika dia berdoa kepada Allah, dia sebutkan amal soleh ini sebagai wasilah dia. Bolehkah satu amalan soleh yang kita anggap paling ikhlas digunakan untuk bertawassul berkali-kali di setiap doa yang kita panjatkan? Boleh. Boleh. Tidak ada keterangan sejauh yang saya tahu bahwasanya itu hanya boleh digunakan satu kali. Boleh, tapi jangan kemudian orang hanya bertumpu ya dengan satu amal soleh saja, karena sekali lagi kita kan tidak tahu amal itu diterima atau tidak oleh Allah. Ya, jadi teruslah beramal lagi, tingkatkan kualitas amal kita. Kita nggak tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah, yang itu paling bermanfaat bagi kita, walaupun sering digunakan dalam doa. Jadi tidak berarti kemudian kita bersandar dengan amal tersebut. Demikian wallahu taala alam.